بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ikhwan fillah azakumullah, alhamdulillah, syukur dan tahmid senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, nikmat lahiriah, nikmat batiniah, terutama nikmat bisa berjumpa dengan Ramadan, berjumpa dengan hari-hari akhir Ramadan, dan juga kenikmatan bisa bermajlis di majalisul ilmi, di halaqah-halaqah ilmu, untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan ilmu syar'i, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu termasuk halaqah-halaqah zikir yang paling afdal, yang paling utama, sebab padanya dibacakan ayat Al-Qur'an, dibacakan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut nama Allah di sana, dijelaskan yang halal dan yang haram, disampaikan tentang bimbingan-bimbingan Islam yang sangat mulia. Sehingga halaqah-halaqah ilmu merupakan halaqah zikir yang paling afdal. Ikhwan fillah azakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini, tanggal 27 Ramadan 1439 Hijriah, ialah tema berkaitan khusus dengan wanita muslimah. Kita bikin tema, wahai muslimah, rumahmu surgamu. Tema ini barakallahu fikum mengharuskan kita untuk mengulas beberapa pembahasan penting. Semuanya berkaitan dengan masalah muslimah. Yang pertama ialah ikramul Islam wa takrimuhu lil mar'ah. Islam adalah agama yang sangat memuliakan kaum wanita. Yang kedua ialah wa min ikramil islami lil mar'ah, termasuk bentuk pemuliaan Islam untuk kaum wanita, ialah Islam memberikan syariat, memberikan bimbingan supaya kaum wanita menetapi rumah-rumahnya. Menetapi rumah-rumahnya. Di sanalah seorang muslimah beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Di sanalah seorang muslimah mendapatkan hak-haknya. Di sanalah kaum muslimah mendapatkan pemuliaan-pemuliaan, baik secara duniawiyah ataupun secara diniyah. Nanti akan disebutkan insyaAllah adillah, beberapa dalil-dalil yang menjelaskan tentang prinsip ini. Wanita dianjurkan, disyariatkan untuk menetapi rumah-rumah mereka. Pembahasan yang ketiga ialah tentang khurujul mar'ah min baitiha ahkamun wa dawabit. Keluarnya kaum wanita dari rumah-rumah mereka, hukum-hukum yang berkaitan dengan itu, dan ketentuan-ketentuan dawabit yang disebutkan para ulama terkait dengan bab tersebut tentang wanita keluar dari rumahnya. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir adalah khatimah, penutup dari apa yang disampaikan nanti insyaallah, semacam mulakhas kesimpulan-kesimpulan penting yang bisa kita ambil dari pembahasan yang kita uraikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Adapun yang pertama, ikhwanatina azakumullah, ialah Islam adalah agama yang memuliakan kaum wanita. Ini sesuatu yang wakil, yang nyata dan syar'i. Di saat agama-agama yang lain mereka merendahkan kaum wanita, mereka tidak memuliakan kaum wanita, Islam datang dengan bimbingan-bimbingannya yang mulia, memuliakan wanita dan menempatkannya pada posisi yang sangat terhormat, posisi yang sangat mulia, yang sangat agung untuk mereka. Agama-agama selain Islam ini menghinakan wanita dengan satu dari dua cara. Yang pertama ialah dari kalangan orang-orang jahiliyah. Mereka sebagaimana yang masyhur di kebiasaan orang-orang jahiliyah, ketika lahir anak wanita tengah-tengah mereka, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, dikubur hidup-hidup, namanya wa'dul banat. Wa'dul banat, mengubur anak putri hidup-hidup. Ini pelecehan, penghinaan. Atau yang kedua, dibiarkan hidup tapi dihinakan. Tapi dihinakan. Tidak mendapatkan hak nafkah yang cukup, tidak mendapatkan hak waris, dan yang lain-lainnya dari hak-haknya kaum wanita, mereka dibiarkan dalam keadaan hina dina, dihinakan oleh keluarganya sendiri, oleh orang tuanya sendiri, oleh family-familinya sendiri. Ini orang jahiliyah, dan dikecam dalam Islam. Dalam beberapa riwayat Nabi kita Muhammad SAW mengecam yang tindakan seperti ini. Islam melarang yang namanya wa'dul banat. Juga dalam Al-Quranul Karim dilarang untuk membunuh anak-anak dikarenakan khawatir miskin. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Bentuk penghinaan yang pertama dari kalangan musyrikin jahiliyah. Ada lagi model yang kedua, yang itu sesungguhnya juga bentuk penghinaan, merendahkan harkat dan martabat wanita, tetapi menggunakan nama yang beken, menggunakan nama yang masya Allah, seolah-olah bahirnya hendak mengangkat martabat seorang wanita, tapi pada hakikatnya adalah merendahkan mereka. Mereka ini dari kalangan orang-orang kufar yang menjadikan seorang wanita sebagai alat komoditi untuk melancarkan segala sesuatunya. Bahkan sebagai atau menghancurkan sebuah masyarakat, bahkan sebuah bangsa, dengan cara mengeluarkan wanita dari rumah-rumah mereka dan memasukkan seorang wanita di tempat-tempatnya kaum laki-laki. Memberikan kebebasan kepada seorang wanita untuk berekspresi, untuk melakukan apa yang mereka inginkan dengan label emansipasi wanita, dengan label karir, dengan level kemajuan, dengan level menghilangkan bentuk-bentuk pengekangan, bahasa lainnya kebebasan, dan yang lain-lainnya. Ini sekarang ini adalah model penghinaan terhadap wanita, wanita ala jahiliyah modern. Ala jahiliyah modern mereka dihinakan. Antum perhatikan di mana-mana wanita, semuanya menggunakan yang namanya wanita. Dan bukan semata-mata wanita, tapi mereka dituntut dan diminta untuk menanggalkan rasa malunya, untuk menghilangkan rasa malunya dengan mereka berikhtilat, bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dengan mereka meninggalkan, menanggalkan pakaian-pakaian syar'inya, dengan mereka membuka auratnya, menampilkan keindahan-keindahan tubuhnya, dan yang lain-lainnya, dengan nama kebebasan, dengan nama modern, dengan nama emansipasi, dan juga yang lain-lainnya. Yang sesungguhnya barakallahu fikum, pada kenyataannya itu bentuk pelecehan terhadap kaum wanita. Mereka dipajang di mana-mana, sampai urusan sabun mandi dipajang merekanya, sampai urusan jualan barang-barang dipajang merekanya, dan yang lain-lainnya, perkara yang begitu masyhur di kalangan kita semua kaum muslimin terkait dengan adanya fenomena seperti ini, penghinaan, pelecehan, dan akhirnya mereka pun mengalami yang seperti itu, dihinakan, dilecehkan oleh laki-laki yang tidak punya din, tidak punya agama, tidak punya kesolehan, direndahkan, pelecehan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana, segala macam di mana-mana. Ini semuanya tindakan-tindakan kaum kufar yang menghinakan wanita-wanita yang ada atas nama kebebasan, atas nama karir, atas nama emansipasi, atas nama kemajuan zaman, dan yang lain-lainnya. Wallahul musta'an. Ada ihanah bil mar'ah, menghinakan seorang wanita, barakallahu. Maka tidak ada agama manapun yang memuliakan perempuan dengan sebenarnya. Yang ada hanya Islam yang betul-betul memuliakan seorang wanita, terutama wanita muslimah. Dalam Islam, barakallahu fikum, al-mar'ah laha makanatun azimah wa manzilatun karimah. Dalam Islam, wanita itu memiliki kedudukan yang sangat agung, manzilah yang sangat mulia. Wanita itu bisa jadi dia sebagai seorang ibu. Qad takunul mar'atu umman li auladiha. Dia seorang seorang ibu. Dalam Islam, barakallahu fikum, semua anak-anak kaum muslimin diwajibkan berbakti kepada ibunya dengan segenap makna bakti kepada ibunya. Bakti kepada seorang ibu 3 kali lipat dibandingkan dengan kepada seorang ayah. Nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanyakan oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, mana haqqun nasi fi husni sahabati? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan khidmatku, persahabatanku yang paling baik, ya Rasulullah? Dikatakan ummuk, ibu kamu. Siapa lagi, ya Rasulullah? Ummuk, ibu kamu. Siapa lagi, ya Rasulullah? Ummuk, ibunya kamu. Siapa lagi, ya Rasulullah? Thumma abuk, kemudian bapaknya kamu. Thummal, kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Thummal akrab wal akrab. 3 kali. Sangat dimuliakan oleh anak-anaknya. Semua anak-anak kaum muslim berbakti kepada sang ibu, mengucapkan tutur kata yang indah, yang mulia, yang santun, yang hormat, memberikan khidmat, khidmat yang luar biasa, dimuliakan, dihormati, diagungkan sebagai seorang ibu. Luar biasa. Terkadang barakallahu fikum yang namanya seorang wanita, dia menjadi seorang bintun. Seorang bintun, qad takunul mar'atu bintan liwalidayha. Terkadang wanita itu sebagai seorang putri bagi kedua orang tuanya. Dalam Islam barakallahu fikum secara khusus, orang tua dituntut untuk betul-betul mengurusi anak putri. Dikasih pahala khusus bagi orang tua yang betul-betul mengurusi anak putrinya, mentarbiyah anak putrinya dengan tarbiyah yang baik, sabar menghadapi anak-anak putri yang ada, dikasih pahala khusus. Yang pertama, jaminan masuk surga. Yang kedua, hijab dari neraka untuk orang tua tadi. Barakallahu fikum. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat dalam Sahih Muslim dan juga yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dijelaskan datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha seorang wanita. Dia membawa dua putrinya yang masih kecil. Datang ke rumahnya Aisyah untuk meminta sesuatu kepada Aisyah. Mereka tidak punya apa-apa. Ternyata Aisyah hanya memiliki sebutir kurma. Dua butir kurma. Sebutir kurma ya kan. Maka oleh sang ibu dibelah dua. Oh sebentar, tiga butir kurma, afwan. Yang satu dikasihkan kepada putri yang pertama, kurma kedua dikasihkan kepada putri yang kedua. Yang satu mau dia makan sendiri. Ternyata barakallahu fikum itu anak putri masih kepingin. Maka putri yang ketiga dibelah dua sama ibunya. Separuh untuk anak putri yang pertama, separuhnya lagi untuk anak putri yang kedua. Dia gak makan apa-apa. Al-Muhim itu suatu pemandangan yang sangat mengharukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan menyatakan, siapa di antara kalian yang diuji dengan anak-anak putri ini, kemudian dia sabar mengurusi mereka, kemudian dia berbuat baik kepada mereka hingga mereka ini dewasa, maka surga bagi mereka. Disebutkan dalam lafaz yang lain, maka mereka sebagai hijab bagi orang tuanya dari api neraka. Luar biasa, dituntut untuk itu. Lebih dari mengurusi anak laki-laki. Sehingga mendapatkan perlakuan yang istimewa. Orang-orang tua dituntut untuk lebih sabar, lebih mengasihi anak-anak putrinya. Dimuliakan, dihormati, dikhidmat, diopeni sampai mereka besar nanti, sampai mereka menikah nanti dengan suaminya masing-masing. Barakallahu fikum. Kewajiban nafkah tetap, kewajiban merahmati anak-anak tetap sebagai bintun. Terkadang wanita itu menjadi seorang ukhtun, saudari kita, atau ammatun, bibi kita dari pihak ayah, atau khalatun, bibi kita dari pihak ibu, atau jiddatun, neneknya kita, baik nenek dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Imma ukhtuna wa imma ammatuna wa imma khalatuna wa imma jiddatuna. Mereka semua adalah qarabatuna. Mereka semua adalah kerabat-kerabat kita. Dan kita dituntut untuk silaturahim kepada kerabat kita masing-masing. Menyambung hubungan yang baik dengan kerabatnya kita masing-masing. Dengan segenap makna menyambung hubungan. Dan secara khusus, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan tentang khaleh, bibi dari pihak ibu. Beliau mengatakan, al-khalatu bimanzilatil Yang namanya khaleh, bibi dari pihak ibu, itu kedudukannya sama dengan ibu sendiri. dimuliakan, dihormati sebagaimana kau menghormati ibu kamu sendiri, dikarenakan dia adalah keluarga ibu kamu sendiri, adiknya ibu atau kakaknya ibu, seperti ibu kamu sendiri, dihormati, dimuliakan. Artinya apapun posisi dan kedudukan seorang wanita dalam Islam, dalam kehidupannya, dia dimuliakan dalam Islam dengan segala pemuliaan yang ada. Itu luar biasa. Belum lagi secara umum, barakallahu fikum, wanita mendapatkan, barakallahu fikum, persamaan derajat dengan kaum laki-laki dalam bab, ingat, dalam bab akhirat, dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham. Wanita dalam Islam mendapatkan persamaan derajat dengan kaum laki-laki dalam perkara ibadah kepada Allah, dalam perkara akhirat. Disebutkan dalam hadis yang dia hasan di ghairihi, dikarenakan datang dari banyak sahabat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kaum wanita, beliau mengatakan, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Yang namanya wanita, saudari kandungnya kaum laki-laki. Ai fil ahkamis syar'iyyah, yakni dalam hukum-hukum syariat. Maknanya adalah apa yang diwajibkan atas laki-laki juga wajib atas wanita. Apa yang dibebankan atas kaum laki-laki, maka beban juga bagi kaum wanita. Keutamaan-keutamaan yang diraih kaum laki-laki dalam sebuah amal juga diraih oleh kaum wanita. Semuanya sama, kecuali ketika ada dalil khusus, nas khusus yang mengkhususkan laki-laki daripada wanita, maka dikasih hukum khusus. Ini khusus untuk laki-laki, ada dalilnya. Ini khusus untuk wanita, ada dalilnya. Ketika tidak ada pengkhususan, kembali pada hukum umum. Pada hukum umum, yang namanya wanita sama dengan laki-laki dalam perkara bimbingan syariat. Itu luar biasa. Salat, ya semuanya harus salat dengan tata cara yang sama. Zakat, ya semuanya terkena kewajiban zakat bagi yang kena zakat. Puasa, semuanya sama. Haji, semuanya sama. Kecuali hal-hal yang dikhususkan untuk laki-laki atau untuk wanita. Luar biasa. Persamaan derajat dalam perkara ibadah kepada Allah SWT. Dan dalam perkara pahalanya. Belum lagi barakallahu fikum dalam Islam, wanita muslimah mendapatkan yang namanya hukuk. Mendapatkan yang namanya hak-hak. Hukukul mar'ah. Hak-hak sebagai seorang wanita muslimah. Di sana ada yang namanya hakul hayah. Hak untuk hidup. Artinya haram hukumnya membunuh anak wanita. Sebagaimana orang-orang jahiliyah. Mereka punya hak hidup. Yang kedua, mereka memiliki hakul ilmi, hak untuk belajar ilmu. Sebagaimana kaum laki-laki, di masa-masa lalu yang namanya wanita dibikin bodoh, tidak mengerti apa-apa. Dalam Islam diminta untuk belajar, untuk mengkaji ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Yang ini ada batas khusus untuk wanita dalam belajar agama. Di sana ada yang namanya hakul karamah. Hak dimuliakan, diagungkan, dihormati. Seperti yang diutarakan tadi. Mungkin sebagai ibu, mungkin sebagai putri, mungkin sebagai saudari, mungkin sebagai bibi, mungkin sebagai nenek. Dimuliakan dalam Islam. Hakul karamah. Juga di sana ada yang namanya hakul musawah. Hak persamaan derajat yang dibahas tadi. Persamaan derajat dengan kaum laki-laki dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pahala-pahala ibadah, kecuali ada dalil yang mengkhususkan untuk laki-laki atau untuk wanita. Barakallahu fikum. Namun juga lagi ada yang namanya hakun nafkah. Mendapatkan hak nafkah. Kalau dia sebagai istri, hak nafkah sebagai istri. Kalau dia sebagai seorang putri, hak nafkah sebagai seorang putri. Ketika tidak ada yang memberikan nafkah kepada dia, baik dari orang tuanya atau dari suaminya, maka keluarga-keluarga yang lain, family-family yang lain berkewajiban memberikan nafkah dia. Kamu sebagai saudara menafkahi saudari kamu ketika tidak ada lagi yang menafkahi dia. Kamu sebagai anak menafkahi ibunya kamu ketika enggak ada lagi yang menafkahi dia. Engkau sebagai cucu menafkahi neneknya kamu ketika tidak ada yang menafkahi dia. Kamu sebagai laki-laki menafkahi wanita-wanita dari kerabatnya kamu ketika tidak ada yang menafkahi mereka. Dan disebut dengan man talzamuha nafaqatuha fi hayatiha. Orang-orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepada seorang wanita di masa hidupnya. Barakallahu fikum. Namanya hakun nafkah. Baik. Ada lagi yang namanya hakul miras. Mereka mendapatkan hak warisan. Dalam Islam mereka dikasih warisan. Dia sebagai seorang bintun, putri sang mayit, mungkin dapat separuh kalau dia sendirian, enggak ada anak laki-laki. Atau dia mendapatkan 2/3 kalau dia 2 orang atau lebih ketika enggak ada anak laki-laki. Atau dia mendapatkan asbab bil ghair, dengan anak laki-laki, dengan saudara laki-laki dia, mendapatkan sisa berdua laki, dua bagian wanita, satu bagian dzakari mithl hadzul unthayain. Dia seorang bintun, atau dia seorang jiddah, seorang nenek, mendapatkan 1/6 selama tidak ada ibunya sang mayit. Atau dia seorang umun, ibunya sang mayit, dapat 1/3 kalau tidak ada anak laki-laki, enggak ada anaknya sang mayit, juga tidak ada saudara mayit yang lebih dari 2. Barakallahu fikum. Atau dapat 1/6 ketika ada anak atau ada sejumlah saudara-saudara sang mayit. Atau dia seorang ukhtun, seorang saudari, syaqiqah, saudari kandung, atau saudari seayah. Terkadang dapat 1/2, kadang dapat 2/3, kadang mendapatkan asbah ma'al ghair. Atau dia sebagai ukhtun li'um, saudari seibu, mungkin dapat 1/3, mungkin dapat 1/6. Ini semuanya diatur dalam warisan. Dapat jatah waris yang dahulu enggak dapat. Dikasih jatah waris secara khusus, barakallahu fikum. Namanya hakul wirasah. Hak yang lainnya lagi adalah namanya hakut tamalluk wa tasarruf. Mendapatkan hak memiliki hartanya sendiri dan menggunakan hartanya sendiri. Bisa jadi dia mendapatkan warisan dari orang tuanya, atau mendapatkan warisan dari suaminya, atau mendapatkan warisan dari kerabatnya. Waris. Atau dia mendapatkan hadiah dari temannya, dari familinya, atau mendapatkan hibah-hibah dan yang lain-lainnya. Atau dia memang memiliki sebuah usaha yang menghasilkan harta benda. Dalam Islam, barakallahu fikum, harta mereka itu milik mereka sendiri. Milik mereka sendiri. Punya hak untuk memiliki hartanya. Dan punya hak untuk menggunakannya sesuai dengan apa yang dia inginkan, barakallahu fikum. Keluarga atau suami hanya mengarahkan saja supaya jangan digunakan untuk perkara-perkara yang sia-sia. Tapi secara hak kepemilikan dan hak penggunaan harta itu murni untuk wanita muslimah. Ketika dia seorang istri dapat tambahan jatah nafkah untuk istri. Dia sudah punya harta sendiri plus dapat nafkah dari seorang suami. Seorang suami lu ya, bukan sekian suami. Gitu ya. Perempuan satu suami, suami sekian istri, para istri. Barakallahu fikum. Atau dia sebagai seorang putri mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Di samping dia memiliki harta sendiri. Itu dalam Islam barakallahu demikian dikasih hakut tamalluk wa tasarruf, hak untuk memiliki hartanya sendiri dan menggunakan hartanya sendiri. Dan yang lain-lainnya masih banyak lagi barakallahu fikum, hak-hak untuk wanita muslimah. Ini semuanya barakallahu fikum bentuk pemuliaan Islam untuk mereka wanita muslimah. Barakallahu fikum. Sesuatu yang tidak pernah ada pada agama-agama yang lain. Hanya pada Islam. Sehingga bersyukurlah wahai wanita muslimah ketika kalian menjadi seorang muslimah, diberi taufik hidayah oleh Allah Azza wa Jal sebagai seorang muslimah, dikarenakan agama Islam yang anda peluk betul-betul agama yang memuliakan wanita muslimah dengan sekian banyak pemuliaan-pemuliaan yang ada. Barakallahu fiik. Di antara bentuk pemuliaan Islam untuk wanita muslimah, ini pembahasan yang kedua, ialah wanita muslimah diminta dan disyariatkan untuk menetapi rumahnya masing-masing. Menetapi rumahnya masing-masing. Al-baqa atau baqa'uha fi baitiha. Mereka tetap berada di rumahnya. Baik rumah orang tuanya atau rumah suaminya atau rumahnya dia sendiri kalau dia punya. Ini termasuk bentuk pemuliaan Islam. Baik, mereka tinggal di rumahnya masing-masing, tidak keluar rumah kecuali ketika ada hajat yang mendesak. Ketika keluar rumah harus menggunakan hijab yang syar'i. Ini khulasa pembahasan. Mereka diminta untuk tinggal di rumahnya masing-masing, tidak keluar rumah kecuali karena ada hajat yang mendesak. Dan ketika keluar rumah menggunakan hijab yang syar'i. Barakallahu. Ini barakallahu fikum bentuk pemuliaan. Yang pertama dikarenakan ini perintah syariat. Perintah syariat langsung dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika ada seorang wanita muslimah yang tinggal di rumahnya dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah ini, itu merupakan ibadah. Semata-mata dia tinggal di rumah, itu ibadah. Itu ibadah. Dengan syarat imtithalan li amrillah. Dia lakukan itu untuk melaksanakan perintah Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Al-Ahzab 33. Allah mengatakan, "Wa qarna fi buyutikunna." Hendaklah kamu tinggal di rumah-rumah kalian wahai muslimah. Perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika ada seorang muslimah dia di rumah, tidak kemana-mana, di rumah saja, dalam rangka untuk melaksanakan perintah ini, maka diamnya dia di rumah itu sudah bernilai ibadah. Luar biasa. Nah, kalau misalkan dia di rumah 24 jam, maka 24 jam itu dia dalam ibadah. Ibadah apa namanya? Ibadah berdiam di dalam rumah. Namanya ibadatul baqa fil bait. Ibadah dalam bentuk berdiam diri di rumah dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Enak kan? Laki-laki diam di rumah enggak ada pahalanya, belum ada pahalanya kata ayatnya. Laki-laki diminta untuk keluar rumah untuk ngapain? Mencari maisha keluarga. Nah, kalau laki-laki keluar rumah untuk mencari maisha keluarga yang halal, maka dia dalam ibadah. Keluar dalam ibadah. Namanya ibadah keluar rumah. Ibadah keluar rumah dalam dengan niatan untuk mencari maisha keluarga dengan cara yang halal. Itu beda dek laki-laki di rumah tok gitu, gak ada ibadahnya. Malah dilarang dalam Islam kalau menyia-nyiakan keluarganya, jadi pengangguran. Kalau laki-laki keluar rumah ibadah dengan niat mencari maisyah keluarga yang halal. Sementara wanita muslimah sebaliknya, mereka berdiam diri di rumah itu dikatakan ibadah, dikatakan ibadah ketika niatnya untuk melaksanakan perintah agama. Pemuliaan. Sisi yang kedua, ketika wanita diminta untuk berdiam di rumah, itu bukan berarti disia-siakan, tetapi dia dikasih haknya penuh, diperlakukan layaknya seorang ratu, seorang permaisuri, kalau dia seorang ibu atau seorang istri, atau dia diperlakukan seorang bagian seorang putri raja, kalau dia seorang anak putri. Kenapa demikian? Semua haknya dikasihkan sama dia. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat yang layak, dikasih pakaian, semuanya didekatkan kepada mereka dengan tanpa mereka harus susah payah mencarinya. Yang mencari siapa ini? Kaum laki-laki. Sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, sebagai seorang keluarga, bertanggung jawab penuh untuk mengurusi wanita-wanita keluarganya. Terus bagian mereka dikasih tanggung jawab untuk mengurusi rumah suaminya atau rumah bapaknya atau rumah familinya, dia yang masak dan segala macam pekerjaan rumah tangga, itu pun juga bernilai ibadah untuk mereka sendiri. Tidak kemudian ditendang keluar sana cari makan sendiri. Tidak. Sini, di rumah yang bagus. Kamu di rumah belajar yang bagus di rumah, atau di sekolah yang dekat dengan rumah, kamu ngurusi rumah, semuanya kami yang ngurus, kamu sebagai kaum laki-laki. Makanan siap, minuman siap, pakaian siap, semuanya siap, dimuliakan. Layaknya seorang ratu dan permaisuri atau putri raja. Perlu sesuatu, tinggal bilang, Mas perlu ini. Ngomong ke siapa kalau Mas ini? Kalau Mas ngomongnya ke siapa ini? Ngantuk. Ya masih jangan ngantuk ya, Fon. Ngomong sama kakaknya atau ngomong sama suaminya. Kalau suaminya bukan Mas ya? Ngomong sama atau ngomong, Bah, ngomong sama siapa ini? Sama bapaknya. Tinggal menyampaikan apa yang dia maukan, hajat yang dia perlukan sama dia. Bah, pakaiannya sudah sempit, tidak ada yang muat. Siap, dibelikan pakaian sama orang tuanya, dibelikan pakaian sama suaminya. Nah gitu ya. Bah, berasnya habis. Siap, langsung datangkan berasnya ke rumah. Bah, Pak, Bah, Pak, Mas, Kang, tinggal ngomong. Semua hawa ijuha, hajat-hajatnya dia sebagai wanita muslimah dipenuhi di rumahnya. Tidak perlu dia susah payah untuk menjadi perempuan karier. Bahasanya dibikin begitu, karier. Keluar rumah dia harus peras keringat, banting tulang, buka aurat untuk mendapatkan yang namanya maisyah hanya untuk sesuap nasi. Lah, itu penghinaan. Saya memuliakan, diam di rumah, semuanya akan kami bereskan. Bah, namanya perempuan, wataknya dia bukan kayak laki-laki. Perempuan senangnya dia berhias, senangnya dia menggunakan yang serba perhiasan dan segala macamnya. Tinggal ngomong, Bah, pengen anting-anting, Bah, pengen gelang, Bah, pengen kalung, Bah, pengen cincin, Bah, pengen pakaian yang bagus. Diberikan selagi punya kemampuan, kan gitu ya, selagi punya kemampuan dibelikan. Nih, untuk kamu. Barakallahu fiik. Bah, mau ke sini, Bah, mau ke situ. Absyir, diantarkan sama family. Sangat dihormati dan dimuliakan. dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara berkaitan dengan diamnya perempuan dalam rumah. Ketika dikasih tanggung jawab dalam rumahnya, itu pun masing-masing mengandung pahala besar bagi mereka. Barakallahu fikum. Baik. Di sini ada beberapa adillah, beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim yang mewajibkan wanita muslimah untuk tinggal di rumahnya, tidak keluar rumah kecuali dalam untuk sebuah hajat yang sangat mendesak. Ini kita bawakan yang pertama supaya wanita muslimah tahu ini bimbingan Islam, bimbingan syariat. Kerjakan perintah ini dalam rangka mengerjakan syariat supaya apa? Bernilai ibadah. Dan yang kedua, supaya mereka tahu bagaimana perintah Islam dalam bab ini. Jangan mereka mendengar omongan-omongan yang di luar sana dari kalangan musuh-musuh agama yang ingin merendahkan dia, yang mengeluarkan dia dari rumahnya. Jangan dengarkan omongan siapapun. Dengarkan baik-baik ayat-ayat Allah Azza wa Jal yang memerintahkan muslimah untuk tinggal di rumah mereka masing-masing. Barakallahu. Ada beberapa adillah. Yang pertama, Al-Ahzab 33 yang dibahas tadi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَةِ الْأُولَى. Kalimat وَقَرْنَ, hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian, dan kalian jangan bersolek, bertabarruj, seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah tempo dulu. Sisi argumentasinya dari kata-kata waqarna fi buyutikunna. Kata-kata qarna ini ada dua kemungkinan. Yang pertama diambil dari kata-kata al-qarar. Al-qarar dimanakan bertempat, bersemayam, berdiam. Sehingga makna ayat waqarna fi buyutikunna ay ilzamna buyutakunna, hendaklah kalian menetapi dan tinggal di rumah-rumah kamu masing-masing. Ini makna yang masyhur di kalangan ahli tafsir. Ada lagi makna yang kedua, kata-kata waqarna dari kata-kata al-waqar. Waqara yaqiru waqaran ay sakana. Waqar itu ketentraman, ketenangan. Barakallahu fikum. Sehingga maknanya katanya para ulama, ayat waqarna fi buyutikunna ay ishna fi buyutikunna fi sakinatin wa hilmin warzana. Yani hendaklah kalian wahai muslimah hidup, tinggal di rumah-rumah kalian dengan ketenteraman, hidup dengan tenang, dengan kelembutan. Barakallahu fikum. Dan dua-duanya mengandung makna yang sama. Yang pertama perintah untuk menetapi rumahnya masing-masing. Yang kedua diminta untuk tinggal di rumah dengan tenang, dengan tenteram. Semuanya satu maknanya, perintah untuk menetapi rumah-rumah yang ada. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang ayat di atas, kata Al-Qurtubi, fi hadhihi al-ayah al-amru biluzumil bait. Pada ayat ini ada perintah bagi kaum wanita muslimah, perintah untuk menetapi rumah mereka masing-masing. Beliau mengatakan wa in kana al-khitabu li nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam faqad dakhala fihi ghairuhunna bil ma'na. Ayat ini walaupun yang diajak bicara khitabnya, yang diajak bicara adalah istri-istri nabi alaihi salatu wasallam, tetapi masuk pada keumuman ayat ini wanita-wanita yang selain mereka secara makna. Bahkan dikatakan min babi aula, lebih-lebih lagi istri-istri Nabi saja diperintahkan untuk itu, apalagi yang selain mereka. Istri Nabi yang dikenal sebagai wanita yang paling utama, yang paling afdal, yang paling alim, yang paling faqih, yang paling suci dari perempuan-perempuan yang ada di muka bumi ini, diperintahkan untuk menetapi rumahnya mereka masing-masing. Maka apalagi wanita-wanita selain mereka yang jauh kedudukannya dibandingkan dengan para ummahatul mukminin. Barakallahu fikum. Juga Abu Bakar Al-Jassas, Abu Bakar Al-Jassas dari kalangan ulama Hanafiyah dalam tafsirnya juga mengatakan fihi dilalatu ala anna an-nisaa ma'muratun biluzumil buyut manhiyatun anil khuruj. Pada ayat ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya wanita-wanita diperintah menetapi rumah-rumah mereka, dilarang keluar rumah. Dilarang keluar rumah. Nah, barakallahu fikum, ini keterangan dari para ahli tafsir terkait dengan masalah ini. Ini yang pertama, ya. Dalil yang pertama, barakallahu fikum. Dalil yang kedua, perintah berdiam di dalam rumah bagi wanita muslimah, tidak keluar rumah kecuali karena hajat, ini sesungguhnya sudah berlaku pada bimbingan syariat umat-umat sebelumnya dan ditetapkan dalam Islam. Ini berkaitan dengan kisah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika lari dari Mesir karena habis membunuh seorang di sana, dan memang ada makar Fir'aun dan para tentaranya untuk membunuh Nabiullah Musa. Beliau keluar dan sampai ke wilayah Madian. Allah mengabadikan dalam Al-Quran di Al-Qasas ayat yang ke-23, Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabiullah Musa, walamma warada ma'a madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan faqala ma khatbukuma hadha huwa ash-shahid ma khatbukuma qalat la nasqi hatta yusri ri'a wa abuna shaykhun kabir. Ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam mendatangi mata air kota Madian, dia mendapati padanya sejumlah orang umat, sejumlah orang yang mengambil air, dan beliau mendapati ada dua orang wanita yang menepi dari kerumunan orang-orang tersebut yang mengambil air. Maka Nabi Musa mengatakan kepada mereka berdua, ma khatbukuma hadha huwa syahid. Ini pertanyaan ingkar. Ma khatbukuma, ada apa kamu di sini? Di perempuan, ada apa kamu di sini? Dikatakan qalat la nasqi, mereka berdua mengatakan kami tidak mungkin mengambil air sampai mereka semuanya selesai mengambil air, baru kami mengambil air yang paling terakhir, dan orang tua kami sudah tua. Kata-kata wa abuna syekhun kabir, orang tua kami, bapak kami sudah sangat tua, menjelaskan tentang uzurnya, kenapa kok kami perempuan ini keluar rumah mengambil air. Apa sebabnya? Apa alasannya? Karena bapak kami sudah sepuh. Maka terpaksa kami yang keluar untuk mengambil air. Itu pun menunggu semuanya selesai mengambil air, baru mereka berdua yang mengambil air. Maka Rasulullah Musa pun mengambilkan air untuk mereka berdua. Syahidnya adalah pada kata-kata ma khatbukuma. Ini sebuah pertanyaan yang pengingkaran dari Nabiullah Musa, mengingkari adanya perempuan keluar rumah. Ma khatbukuma, ada apa kamu di sini? Ini menunjukkan kata para ulama, di zaman dahulu kala sesuatu yang telah pasti tetap dalam bimbingan syariat mereka, wanita dalam rumah. Dalam rumah. Dan pada kalimat wa abuna syekhun kabir, bapak kami adalah orang tua yang sudah sangat-sangat renta, ini alasan dua perempuan tadi untuk keluar rumah mengambil air. Ada hajat yang sangat mendesak, perlu air untuk sehari-hari mereka, dan ada uzur syar'i, bapak mereka yang seharusnya mengambilkan air sudah sangat tua, sehingga keluar rumahnya itu karena sebuah hajat. Maka dibantu oleh Nabiullah Musa mengambilkan air mereka pun pulang. Dipahami siapa ya? Nakhat hukuma. Nah, kalau seandainya Nabi Allah Musa di zaman sekarang ini, wah bisa bolak-balik mengatakan nakhat hukuma ini. Lihat perempuan di mall, nakhat hukuma. Ngapain kamu di sini? Di mall-mall kayak gini. Nakhat hukuma. Ngapain kamu di jalan-jalan kayak gini? Nakhat hukuma. Diingkari sama beliau. Kenapa? Ya ngapain perempuan kelayapan di jalan raya kayak gitu? Barakallahu fikum. Kita pun juga bisa mengatakan demikian. Ya muslimah, ma khutbukunna. Ada apa kamu kok keluar rumah dengan tanpa hajat? Ngapain kamu di mal-mal itu? Kamu ngapain di tempat-tempat laki-laki? Ngapain di pabrik-pabrik? Ngapain di tempat-tempat yang seperti itu? Hah, ngapain? Kalau dia punya hajat yang syariah, dibahas. Kalau tidak ada, ma khutbukunna. Ada apa kamu keluar sana itu? Ini menggambarkan sekali lagi, syariat wanita berdiam dalam rumah itu merupakan syariat nabi-nabi sebelumnya yang juga ditetapkan dalam Islam, sehingga dikatakan syariatul anbiya'i wal mursalin. Tetapnya wanita muslimah dalam rumah itu merupakan syariatnya seluruh para anbiya' wal mursalin. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Yang ketiga, jangan lihat jam. Jangan lihat jam. Antum lihat jam kayak lama. Lihat saya saja. Kalau lihat saya insyaallah lebih cepat selesainya ya. Dan kita perpanjang dikatakan sampai asar waktunya ya, Pak. Inti masalah belum kita bahas. Ini baru inti pertama. Argumentasi yang ketiga. Yang menjelaskan syariat wanita muslimah diam dalam rumahnya. Ini diperpanjang supaya mereka tuh paham gitu loh. Nah, biar perempuan-perempuan ini gak kemudian sedang kelayapan keluar, supaya mereka paham. Ternyata rumahku adalah surga. Gitu loh. Ternyata diamnya saya di rumah itu ibadah. Nah, ngapain keluar rumah kalau di sini ibadah? Yang penting di rumah terus 24 jam. Nah, kalau misalkan selama setahun dalam rumah toh gak kemana-mana, selama setahun itu dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Luar biasa pahalanya kan gitu ya. Argumentasi yang berikutnya disebutkan di Ar-Rahman ayat yang ke-72. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifatnya hurul 'ain, sifat-sifatnya para bidadari surga. Allah mengatakan dalam firman-Nya, hurum maqsuratun fil khiyam. Hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang ada berdiam di kemah-kemah mereka. Pada kata-kata maksuratun itu mereka berdiam tetap ada di kemah-kemah mereka. Barakallah. Ini ayat konteksnya itu pujian, memuji dan menjelaskan keistimewaan para bidadari. Satu, mereka itu bidadari, cantik, jelita, tak terbayangkan. Sehingga dikatakan hur. Jangan dibayangkan macam-macam. Bagi poso ya. Hur, cantik, jelita. Ini penting disampaikan. Karena kebanyakan orang sekarang ini yang mendapati perempuan-perempuan yang mau keluar rumah, dituduh macam-macam. Paling muka jelek itu, paling kudisen, paling jerawatan, tidak mau keluar rumah dia, tutupi semua tubuhnya itu, paling ireng gedang kuwi. Paling. Siapa bilang? Hur. Cantik jelita. Siapa bilang? Cantik-cantik. Jelita-jelita. Menarik-menarik. Menawan-menawan. Bukan karena itunya, tapi karena bimbingan syariat tidak keluar rumah. Barakallahu fikum. Terus dikatakan maksurat. Ay mahbusat. Mereka tertahan, berdiam, fil khiyam, di kemah-kemahnya. Di surga nanti kemah-kemahnya dari emas, dari perak, dari berlian, dari permata-permata yang begitu indah. Allah puji mereka. Allah memuji mereka semua dengan ini. Bidadari tersebut ada di dalam kemah-kemah mereka. Mereka bersiap menyambut datangnya suami mereka. Satu. Barakallahu fikum. Suaminya mereka bersiap. Barakallahu fikum. Itu sifatnya para bidadari. Tidak senang kelayapan keluar. Dikarenakan mereka khusus dan hanya untuk suami saja. Sehingga mereka terdiam di rumahnya. Sifatul madhin. Berdiam dalam rumah itu merupakan sifat pujian barakallahu fiik. Dan itu merupakan sifatnya para bidadari. Wahai muslimah, apa kamu enggak ridha mendapatkan sifat yang seperti ini? Apa kamu enggak suka dengan sifat seperti ini? Kamu lebih suka mana? Sifatnya bidadari ataukah sifatnya Allahul musta'an? Yang mana ya, ikhwan? Bidadari. Jadilah engkau sebagai wanita-wanita dunia yang menyerupai wanita-wanita jannah. Jadilah kamu sebagai wanita muslimah yang menyerupai wanita-wanita surga. Bidadari. Kamu di dunia sebagai bidadari dunia. Miriplah dengan sifat-sifat bidadari dalam surga. Hurum maksuratun fil khiyar. Barakallahu. Sehingga yang pede, jangan minder. Ada yang tanya, kok di rumah terus? Kok tidak pernah keluar? Iya, kami adalah para bidadari. Kan begitu, kami adalah para bidadari. Kalau biasa dikeluarkan dari rumah itu kan ya berbagai macam bentuk hayawanat dan gitu ya. Ya, PT dibawa keluar rumah, bebek dibawa keluar rumah, metok dibawa keluar rumah, kambing-kambing dibawa keluar rumah semuanya ya. Nah, kami adalah bidadari-bidadari. Kami ingin memiliki sifat yang sama dengan para bidadari. Hurum maksuratun fil khiyam. Di rumah inilah tempat kami mendapatkan pahala ibadah dari Allah Azza wa Jalla. Di rumah inilah surga saya. Suamiku, orang tuaku, saudaraku, familiku memuliakan aku di rumah ini. Semua hajatku terpenuhi di rumah ini. Semua yang saya minta dan mereka mampu dipenuhi di rumah ini. Di sinilah tempat aku meraih pahala besar. Di sini pula aku bisa menyerupai para bidadari. Di sini pula aku bisa meraih surga dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Bidadari ya. Naam. Ala tuhibbina an takuni syabihata ahli jannah. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya ya ikhwan, yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Yang intinya adalah bahwasanya Islam memberikan bimbingan, memberikan syariat, bahkan perintah bagi kaum wanita muslimah untuk menetapi rumah-rumah mereka, tidak keluar rumah kecuali dikarenakan sebuah hajat yang sangat mendesak. Barakallahu fikum. Dipaham ya? Berdiamnya wanita muslimah di rumahnya dengan niatan untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal, diamnya mereka adalah ibadah. Ibadah dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan syariatnya seluruh para anbiya wal mursalin. Dan itu merupakan sifatnya para bidadari-bidadari. Maka kita sebagai seorang suami, sebagai seorang orang tua, sebagai saudara, sangat mendambakan istri-istri kita, anak-anak putri kita, saudara-saudari kita, family-family kita, mendambakan mereka semuanya bisa mendapatkan pahala ibadah dari Allah Azza wa Jal dengan berdiam diri di rumah, dan mendambakan mereka seperti bidadari-bidadari surga yang diam di rumah untuk menyambut keluarganya masing-masing. Barakallahu fikum. Indah. Difahami insyaAllah ya? Dipahami. Ingat, ini bentuk pemuliaan Islam untuk wanita muslimah. Barakallahu fikum. Sisi yang lain ikhwanatina azakumullah, terkait dengan berdiamnya wanita muslimah dalam rumah, mereka berkesempatan emas untuk meraih pahala yang besar, bahkan meraih surganya Allah Azza wa Jal, ketika mereka menjadi sosok wanita muslimah yang terbaik di dalam rumahnya. Barakallahu fikum. Baik. Sebagai seorang istri terkhusus, wanita, seorang wanita muslimah sebagai seorang istri mendapatkan sebuah tanggung jawab. Tanggung jawabnya di rumah suaminya, yaitu mengurusi suaminya dan anak-anak suami dan rumah suaminya. Di situ dia mendapatkan yang namanya pahala besar dan ladang pahala bagi dia. Dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam sabdanya, kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyyati. Masing-masing kalian adalah ra'in, pemimpin, penanggung jawab, wa mas'ul an ra'iyyati, dan akan ditanya akan kepemimpinan dia. Di antaranya adalah wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyyatiha. Dan seorang mar'ah, seorang wanita, seorang istri, dia ra'iyatun fi baiti zaujiha, sebagai pemimpin, penanggung jawab di rumah suaminya. Dan nanti akan ditanya akan kepemimpinan dia di rumah suaminya. Disebutkan dalam syarahnya barakallahu fikum Al-Khattabi rahimahullah dalam bukunya Ma'alim Sunan Syarah Abu Dawud, menjelaskan tentang ra'iyatun fi baiti zaujiha ay fi tadbiril buyuti wal aulad. Mereka bertugas untuk mengurusi rumah suaminya dan mengurusi anak-anak suaminya. Mengkhidmat sang suami, mengkhidmat anak-anak mereka yang ada, mengurusi rumah-rumah yang ada, itu merupakan tanggung jawab wanita di dalam rumahnya masing-masing. Ini perintah agama, tanggung jawab dari Islam, yang padanya ada pahala besar bagi mereka yang mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Nah, ketika wanita muslim mengkhidmat suaminya dengan penuh keikhlasan, berpahala. Ketika wanita muslimah mengurusi rumahnya, menyapu rumahnya, ngepel rumahnya, bersih-bersih rumahnya, dapat pahala. Ketika muslimah mengurusi anak-anaknya, memandikan anak-anaknya, merawat anak-anaknya, dapat pahala. Itu semuanya ladang pahala bagi mereka dengan mereka melaksanakan tugasnya. Ra'iyatun fi baiti zaujiha. Barakallahu fikum. Dan bahkan bisa meraih surganya Allah Azza wa Jalla ketika muslimah tadi betul-betul maksimal di dalam menunaikan haknya sang suami. Hak lahir, hak batin. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i dalam kitab beliau Istatun Nisa, disebutkan ada salah seorang wanita datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk sebuah hajat. Ketika Rasulullah SAW menunaikan hajatnya dan selesai, beliau bertanya, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah kamu sudah berkeluarga, sudah bersuami? Dikatakan, "Na'am, sudah ya Rasulullah." Maka beliau menanyakan kepada dia, "Aina anti minhu?" Di mana posisi anti dari suami kamu ini? Dia mengatakan, "La alu." Illa ma'ajastu anhu. Kata-kata la alu ay la aqsuru fi khidmatihi illa ma'ajastu anhu. Aku tidak pernah kurang di dalam mengkhidmat suamiku ini, kecuali yang saya enggak mampu. Maka Rasul mengatakan, ahsini fa innahu jannatuki wa naru. Hendaklah engkau wahai seorang istri berbuat baik kepada suamimu, sebab suami kamu surga bagi kamu atau neraka bagi kamu. Ahsini fa innahu jannatuki wa naruki. Luar biasa. Maka ketika seorang wanita muslimah barakallahu fikum di rumahnya, menetapi rumahnya, fokus serius mengurusi rumahnya, mengkhidmat suaminya dengan maksimal, mengurusi anak-anaknya, mengurusi rumahnya dengan penuh keikhlasan, itu luar biasa. Surga bagi kamu. Suamimu itu surga bagi kamu. Rumah kamu itu ladang pahala bagi kamu untuk meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu ikhlas. Barakallahu fikum. Ingat, ahsini fa innahu jannatuki wa naru. Barakallahu fikum. Juga khusus untuk wanita muslimah, perintah-perintah suami, permintaan-permintaan suami itu bagi muslimah hukumnya wajib, selama bukan perkara yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ladang pahala. Ketika sang suami memerintahkan atau meminta istrinya mengerjakan sesuatu yang syar'i dalam agama, yang wajib dalam agama dia kerjakan, dapat dua pahala, pahala mentaati syariat, pahala mentaati suami. Yang lain satu pahala, kamu dapat dua pahala. Suami memerintahkan kamu untuk sholat lima waktu, memerintahkan kamu untuk berpuasa Ramadan, perkara yang wajib secara syariat, kamu kerjakan dengan lillahi ta'ala, dapat pahala mengerjakan syariatnya dan dapat pahala mentaati suaminya, double. Yang lain cuma pahala mengerjakan bimbingan syariat, kamu pahala mengerjakan bimbingan syariat dan pahala mentaati suami, double. Itu berlipat ganda pahalanya kalian. Ketika sang suami memerintahkan istrinya untuk mengerjakan perkara-perkara yang sunnah dalam Islam, diperintahkan untuk banyak infak, banyak sedekah, baca Al-Quran, banyak berzikir, banyak barakallahu fikum, puasa sunnah dan segala macam, dan diizinkan sama sang suami, dia kerjakan dengan penuh keikhlasan, maka dia mendapatkan pahala wajib karena mentaati suami. Yang lainnya dapat pahala sunnah, kamu dapat pahala wajib, lebih utama daripada yang lainnya. Ketika yang lainnya puasa sunnah, dapat pahala puasa sunnah. Ketika kamu wahai seorang istri puasa sunnah karena mentaati sang suami, dapat pahala puasa sunnahnya dan dapat pahala kewajiban mentaati sang suami, double. Barakallahu fikum. Bahkan ketika sang suami memerintahkan kamu untuk perkara yang mubah, kamu kerjakan dengan penuh ketaatan, kamu dapat pahala wajib. Dikatakan memang kamu berkewajiban untuk mentaati suami dalam perkara yang mubah tadi, dapat pahala wajib. Yang lainnya ya mubah saja, enggak dapat pahala. Suami kamu meminta dimasakkan air, rebuskan air, aku pengin mandi air hangat. Sore-sore ini pulang dari cari maisha, cari kerja, banyak debu-debu. Kalau mandi air biasa bisa masuk angin. Dek, apa panggilnya? Manggilnya apa ini? Dek, apa nok? Oh yang, masya Allah. Ada panggilan yang juga ini. Assalamualaikum. Nah, dek, nok, neng, yang, say, gitu ya. Tolong masakan air hangat, saya kepengen mandi air hangat. Itu perkara yang mubah, kumasanya ya Pak. Antum mau mandi air dingin, mau mandi air hangat, mau menjerang air, enggak menjerang air, perkara yang mubah. Tapi ketika suaminya meminta, wajib atas wanita muslimah untuk mentaatinya, dikarenakan bukan perkara kemaksiatan. Nah, kalau kamu kerjakan dengan penuh keikhlasan, kamu dapat pahala wajib. Dapat pahala wajib karena kewajiban mentaati sang suami. Besar pahalanya itu. Yang lainnya mubah saja. Kamu dapat pahala wajib. Hanya menjerang air. Dek, setelah mandi jangan lupa ya, yang spesial. Tahu dia kebiasaan. Suaminya senang kopi spesial. Robusta ya. Jangan lupa Arabica. Jangan lupa kopi Aceh. Dan ada di rumah. Dia buatkan dengan setulus hati, dengan penuh cinta untuk sang suami. Dengan penuh keikhlasan. Membuat kopi itu loh, kopi. Masya Allah. Itu pahala wajib. Mendapatkan pahala melaksanakan perkara wajib. Merebus kopi. Apalagi ketika suaminya kamu betul-betul menikmati kopi tadi itu. Masya Allah, enak tenan gitu. Ya, ini baru kopi. Masya Allah, kamu bikin ridho suaminya kamu. Pahala berikutnya lagi. Ladang itu merupakan ladang surga bagi kamu. Ingat kamu kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan setulus hati. Gak usah pakai uring-uringan. Itu malah membuang-buang pahala. Barakallahu. Wah agak. Itu kamu kerjakan dengan penuh ketulusan, semuanya pahala. Ketika bagi yang lain hanya mubah, bagi yang lainnya hanya sunnah, bagi kamu itu adalah pahala-pahala wajib yang kamu raih. Barakallahu fikum. Itu kamu dapati bukan di luar sana, itu semuanya kamu kerjakan dalam rumah, mengkhidmat suami dalam rumah, mengurusi anak dalam rumah. Itu ladang pahala bagi kamu. Sehingga, wahai muslimah, rumahmu surga. Rumah kamu surga kamu. Kamu kepingin surga, rumah tempatnya, bukan di luar sana. Kamu kepingin ladang pahala, rumah tempatnya, bukan di luar sana. Barakallahu fiik. Surgamu, rumahmu, surgamu. Tapi ingat, harus dengan penuh keikhlasan. Tapi kalau ngerjakannya dengan gerundel-gerundel begitu, ya muspro, wis capek, enggak dapat apa-apa. Yang pasakan air. Ya ya ya. Duh, punya suami satu ini, cik manjae, ya. Gitu aja nyuruh-nyuruh istri, bisa jerang sendiri lo padahal. Nah, ini menghilangkan pahala. Hati-hati. Rasul hanya menyebutkan dua poin. Ahsini innama huwa jannatuki. Apa yang kedua tadi? Wanaruki. Hati-hati. Kalau bukan surga bagi kamu, neraka bagi kamu. Hanya dua pilihan. Jangan pilih neraka. Jangan pilih neraka. Tak enak, panas. Pilih surga, menyenangkan. Jangan gerundel, yang ikhlas. Jadi letihnya kamu, capeknya kamu, mengurusi rumah, mengurusi anak-anak, mengurusi suami, itu pahala besar. Jangan disia-siakan. Bayangkan 24 jam. Tidak mungkin 24 jam saya tidurnya ya, Pak. Loh, kamu tidur dengan suami kamu juga berpahala loh. Barakallahu fiik. Jangan teruskan. Nah, artinya semuanya itu berpahala ketika antum mengkhidmat lahir batin. Sekali saya lagi ya, Pak. Ketika Islam memberikan bimbingan kepada wanita muslimah untuk menetapi rumah mereka masing-masing dan dikasih tanggung jawab, itu merupakan bentuk pemuliaan Islam kepada kaum wanita muslimah. Dikasih pahala di situ, ladang pahala di situ, pintu surga di situ, di rumahnya mereka masing-masing. Barakallahu fikum. Ima sebagai istri atau sebagai putri atau sebagai yang lain-lain sebagai seorang wanita muslimah. Barakallahu fikum. Maka jangan mau diganti dengan yang lain. Entah dikasih nama karier, entah dikasih nama emansipasi, entah dikasih nama kemajuan, entah dikasih nama kebebasan, entah dikasih nama. Jangan mau noleh yang lainnya. Itu fata morgana, bahirnya seakan-akan kamu bebas berekspresi, tapi ujungnya perendahan, pelecehan, penghinaan. Barakallahu fikum. Nah, bersyukurlah menjadi muslimah. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga adalah pembahasan yang harus disebutkan juga terkait dengan masalah khurujul mar'ati min baitiha ahkamun wa dawabit. Insyaallah. Yang ketiga insyaallah ya, tentang masalah khurujul mar'ati min baitiha ahkamun wa dawabit. Keluarnya wanita dari rumah-rumah mereka, hukum-hukum yang berkaitan dengannya dan dawabit, ketentuan-ketentuan yang terkait dengannya. Barakallahu fikum. Ini khonatina jazakumullah. Ada pembahasan secara umum, ada pembahasan secara khusus. Ya, pembahasan secara umum, ada pembahasan secara khusus. Yang secara khusus seperti wanita keluar rumah untuk taklim ke majelisul ilm, wanita keluar rumah ke pasar, kalau sekarang ke mal-mal, wanita keluar rumah untuk kerja cari maisha, wanita keluar rumah untuk jihad. Ini juga penting disinggung ini, dikarenakan kemarin ada kasus Allahul Musta'an, aksi-aksi bom bunuh diri melibatkan muslimah. Ya, betul ya, melibatkan muslimah. Perlu diangkat juga pembahasan itu. Keluarnya wanita untuk aksi-aksi jihad dan yang lain-lainnya, itu pembahasan khusus. Masing-masing akan ada pembahasannya insyaallah ta'ala. Akan disebutkan nanti pada duhur. Sekarang yang dibahas secara umum, ketentuan-ketentuan wanita muslimah keluar dari rumahnya barakallahu fikum. Baik, ikhwan. Khulasanya ikhwan fillah azakumullah. Dari keterangan para ulama una, mereka mengatakan bahwasanya wanita-wanita muslimah la yakhrujna min buyutihinna illa lihajah au li darurah. Wanita-wanita muslimah tidak diperbolehkan untuk keluar rumah kecuali dikarenakan adanya sebuah hajat yang mendesak atau kondisi darurat. Hajat di sini meliputi hajah duniawiyah dan hajah diniyah. Hajat mendesak yang sifatnya agama atau yang sifatnya duniawi. Nah, hajat terkait dengan kemaslahatan duniawiyah atau hajat yang terkait dengan kemaslahatan agama. Hajat yang mendesak atau kondisi yang darurat. Selain itu tidak boleh keluar rumah. Mereka diwajibkan untuk di dalam rumah mengerjakan pekerjaan rumah yang disitulah ladang pahala bagi mereka semua barakallahu fikum. Kemudian ketika mereka keluar rumah karena hajat atau dikarenakan darurat, maka di sini barakallahu fikum ada beberapa ketentuan-ketentuan syar'i yang harus diperhatikan. Baik, ada sebuah hadis barakallahu fikum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, juga Imam Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalil yang dipakai oleh para ulama terkait dengan bab di atas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Saudah bin Zam'ah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad adzinallahu lakunna an takhrujna lihawaijikunna. Qad adzinallahu lakunna an takhrujna lihawaijikunna." Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk kalian keluar rumah karena hajat-hajat kalian. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama untuk mengatakan poin di atas. Wanita muslimah hukum asalnya tinggal di rumah, tidak keluar rumah kecuali karena ada hajat yang mendesak atau kondisi yang darurat. Dengan riwayat tadi dan ayat-ayat yang sebelumnya. Allahumma shalli wa sallim. Baik-baik. Ketika mereka keluar rumah, ada beberapa ketentuan penting secara umum yang harus mereka perhatikan. Yang pertama, yang pertama ialah ayyakunal khuruj lil hajah asy-syar'iyyah awil mubahah la al muharramah. Keluar rumahnya karena hajat yang syar'i atau hajat yang mubah, bukan hajat-hajat yang haram yang mungkar. Ini jelas. Kalau keluar rumahnya untuk apa namanya, naik apa, jagongan itu, untuk mejeng dan segala macamnya adalah yajuz. Atau keluar rumahnya ke tempat-tempat yang haram adalah yajuz. Sehingga keluar rumahnya untuk hajat yang syar'i atau yang mubah, bukan hajat yang haram dan yang mungkar. Atau wadih. Ketentuan yang berikutnya, ayyakuna khurujuha biizni waliyiha au zaujiha. Keluarnya mereka dari rumah itu seizin walinya atau suaminya. Wali ini bagi mereka yang punya suami, kayak putri izin dari bapaknya, saudari atau bibi atau yang lain izin dari wali-wali yang mengurusi mereka selama ini, baik saudaranya atau yang lainnya. Wali-walinya izin kepada walinya atau suaminya kalau dia sudah berkeluarga, izin dari sang suami. izin untuk keluar rumah, izin keridhaan suami atau wali untuk keluar rumah. Barakallahu fikum. Ini masuk pada bab ketaatan kepada sang suami. Barakallahu fikum. Juga menjaga keutuhan rumah tangga dalam bab ini. Nah, yang berikutnya, artinya kalau sang suami nggak mengizinkan maka nggak boleh. Wali nggak mengizinkan maka nggak boleh. Atau nggak meridhai maka nggak boleh. Barang siapa yang keluar rumah tanpa seizin suaminya, tanpa seizin walinya, maka dia berdosa, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun keluarnya untuk ketaatan kepada Allah. Paham ya? Walaupun keluar rumahnya untuk ketaatan kepada Allah, tapi ketika keluarnya tidak ada izin dari suami atau dari walinya, maka dikatakan dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla karena itu. Dosa dia. Yang berikutnya, antastura jasadaha bil jilbab syar'i atau bil hijab syar'i. Dia ketika keluar rumah menutupi jasadnya, menutupi seluruh tubuhnya dengan hijab yang syar'i. Menggunakan bahasa hijab, ini meliputi pakaian wanita muslimah yang syar'i. Ketentuan-ketentuannya disebutkan panjang oleh para ulama, bisa dilihat dalam kitab Jilbab Al-Mar'atil Muslimah karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Disebutkan 8 poin, 8 ketentuan untuk muslimah menggunakan jilbabnya atau hijab syar'inya keluar rumah. Di antaranya menutupi semua anggota tubuh. Diikhtilafkan terkait dengan wajah dan telapak tangan. Tapi semua ulama menasihatkan di zaman sekarang ini untuk muslimah menutupi wajahnya dan telapak tangannya dikarenakan zaman yang fitnah. Semua sepakat. Baik pendapat yang mengatakan wajib menutup wajah dan telapak tangan, atau pendapat yang mengatakan sunnah menutup wajah dan telapak tangan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, tapi secara nasihat mereka semua, termasuk di dalamnya Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, diwajibkan atas perempuan muslimah untuk menutupi wajahnya untuk meredam fitnah yang ada. Harus longgar, tidak boleh sempit, harus tebal, enggak boleh transparan, dianjurkan warna yang gelap atau warna yang hitam, jangan menyerupai laki-laki, jangan menyerupai orang-orang kafir, jangan menyerupai perempuan yang fasiqah, dan yang lain-lainnya dari ketentuan yang disebutkan para ulama terkait dengan masalah hijab syar'i, sehingga keluar tidak membuka aurat, betul-betul tertutup dengan hijab yang syar'i. Kemudian wala yajuzu laha an takhruja mutabarrijatan bi zinatiha aw mutaattiratan. Tidak boleh bagi seorang wanita muslimah keluar rumah dalam keadaan bertabarruj, bersolek, berdandan. Adalah yajuz wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Juga tidak boleh menggunakan parfum, enggak boleh menggunakan wangi-wangian yang tercium keluar. Parfumnya perempuan di dalam, tidak sampai keluar baunya. Tidak boleh menggunakan parfum, apalagi menampilkan perhiasannya, apalagi menampilkan auratnya. Haram ya, hukumnya haram, la yajuz. Dipahami insyaAllah ya. Nama ya, ini ancamannya sangat keras, ancamannya sangat keras. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ayyuma imra'atin ista'tarat famarat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Perempuan manapun, wanita manapun yang menggunakan parfum, menggunakan minyak wangi untuk keluar rumah, lalu melewati suatu kaum supaya mencium aroma wanginya, maka dia terserang zaniyah, serang pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Sangat keras ancamannya. Sehingga ditetapi poin-poin di atas. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya lagi, ialah ayyakuna khurujuha ma'a mahramiha au ma'a rafaqatin aminah. Keluar rumahnya dia disertai dengan mahramnya atau dengan teman-teman yang amanah. Ini kalau dengan mahram semua jarak bisa, jarak safar atau enggak safar. Kalau yang bukan jarak safar, dia bersama dengan teman-teman dia yang laki yang perempuan yang amanah, yang terpercaya, baru sesama dengan ummahat, sama para akhwat, beberapa orang untuk pergi ke masjid, ke tempat taklim segala macamnya, atau ke warung sebelah. Ini semua dalam rangka menjaga keamanan dia, menjaga keamanan dia. Barakallahu fiikum ma'rafaqatin aminah. Ma'rafaqatin aminah. Apalagi dia jarak safar, maka wajib dengan mahramnya. Maka wajib dengan mahramnya. Dikarenakan tempat yang bakal dia datangi, apalagi dia datang ke pasar-pasar atau ke mall atau semisalnya, itu merupakan tempat yang sangat jelek. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul biqa' al-masajid wa syarrul biqa' al-aswaq. Tempat yang paling baik itu masjid. Tempat yang paling jelek pasar. Kalau pasar itu bahasa primitifnya, kalau bahasa kerennya mall. Mall itu bahasanya suk. Nah, antum lihat di Timur Tengah sana kalau ada kata-kata mall apa gitu, suk, sukun, pasar. Jadi dibikin bahasa keren mall. Ini tempat yang paling jelek. Sehingga harus bersama dengan mahramnya atau bersama dengan orang-orang yang amanah sama cara seperti ini para keluarga. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, yajibu fi khurujiha tahqiqu hifzi awliyaiha wa zawjiha fi nafsihi. Wajib bagi seorang wanita muslimah ketika dia keluar rumah menjaga kehormatan walinya, menjaga kehormatan suaminya terkait dengan dirinya. Dia harus ghadul basar, nundukkan pandangan, jangan dia lihat ke sana kemari, apalagi melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang membuat yang seperti itu, membuat fitnah orang lain, memandang seseorang sehingga dia terfitnah, atau bicara dengan seorang sehingga dia terfitnah, atau malah guyon dengan seorang dia terfitnah. Lah, dia harus menjaga kehormatan suaminya, kehormatan walinya, dia jaga kehormatan dirinya sehingga keluar rumah dengan adab, dengan hishmah, menjaga kehormatan dirinya dengan rasa malu yang sangat tinggi. Barakallahu fikum. Nah, ini secara umum barakallahu fikum terkait dengan keluarnya wanita muslimah dari rumahnya. Juga tidak boleh ikhtilat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini secara umum barakallahu fikum yang disebutkan oleh para ulama, ketentuan wanita muslimah keluar dari rumahnya. Ini semuanya sekali lagi untuk menjaga kehormatan sang wanita muslimah tadi, untuk menjaga kemuliaan dia, jangan sampai dihinakan sama orang lain, jangan sampai dia masuk ke tempat-tempat yang rendah yang hina, jangan sampai pula menjadi korban-korban pelecehan atau penghinaan orang lain. Barakallahu fikum. Bukan dalam rangka untuk mengekang, bukan, tapi dalam rangka untuk menjaga kehormatannya. Barakallahu fikum. Bayangkan, diantar oleh mahramnya, dia kepingin sebuah hajat, dia kepingin ke pasar, dia kepingin ke mall, perkara yang mubah yang dia cari, harus dia yang berangkat, yang tahu dia pembahasannya. Kalau diantarkan sama suaminya atau sama mahramnya, nikmat dia. Diantarkan dengan mulia, dengan terhormat, sampai ke tempat tujuannya, dijaga dia, dijaga sama suami tadi itu. Dia memilih apa yang dia perlukan, suaminya mengawasi dia, menjaga dia. Ada orang-orang yang mau jahat sama dia, suaminya bisa bertindak, kan gitu ya. Ada orang yang mau macam-macam, suaminya bisa melerai, bisa menyelamatkan. Bahkan dihormati, dimuliakan dengan dia keluar rumah dengan ketentuan-ketentuan yang di atas. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala bisawab. Sementara cukup barakallahu fikum. Selebihnya pembahasannya adalah pembahasan secara khusus, tidak akan terinci satu persatu pembahasannya terkait dengan masalah keluar rumah, wanita keluar rumah dikarenakan beberapa hajat. Kita akan dibahas keluar rumah untuk bekerja, keluar rumah untuk jihad, dan juga yang lainnya akan dibahas insyaallah taala pada kesempatan pada zuhur nanti, dikarenakan waktunya sudah jam 11 lebih 25 menit, 23 menit. Barakallahu'alaikum. Gitu ya, sementara cukup, istirahat dulu, ketemu lagi jam 1, atau manfaatkan untuk rehat supaya jam 1 lebih fresh kembali. Barakallahu'alaikum. Kita bahas lebih detail poin-poin yang dibawakan tadi insyaallah taala sampai jam masyaallah sampai jam 3 luar biasa. Ya Allah, semoga dikasih kemudahan. Sementara cukup, naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakum.